dengan kalimat mahaza, apa ini, itu enggak bisa ya. Yang benar adalah man ha hadza, karena dia manusia. Ya. Perhatikan, man hadza, siapa ini? Siapa ini? Yang pertama adalah man hadza, hadza tabibun. Ini profesi ya. Siapa ini? Ini adalah dokter. Dok, tabib artinya dokter. Tapi dokter laki-laki. Nah, jadi serapan ke bahasa Indonesia pun orang yang jago bikin obat disebut tabib ya. Tabib ini ya. Nah, itu diambil dari bahasa Arab tabib yang artinya adalah dokter. Tapi laki-laki. Sampingnya man hadza, siapa ini? Nah, coba lihat dia bawa permen sebelah kanan tangannya. Hadza waladun. Ini adalah anak laki-laki atau seorang anak ya. Tapi anaknya laki-laki. Bawahnya man hadza, siapa ini? Dia bawa tas, pakai jubah, pakai surban di atas kepala. Hadza talibun. Ini adalah mahasiswa atau siswa. Nah, jadi orang Arab itu baik SMA-nya kah, SMP-nya kah, kuliahnya kah, mereka pakai jubah, kemudian surban di atas kepala, ya, yang bandak saja. Itu artinya adalah mahasiswa atau pelajar. Siapa ini? Ini adalah pelajar atau mahasiswa. Kemudian sampingnya ahadza waladun, apakah ini seorang anak? Nah, coba lihat. Jawabannya bukan, karena dia dewasa ya. La hadza rajulun. Tidak, ini adalah seorang laki-laki dewasa ya, atau remaja. Rajul artinya laki-laki atau remaja. Ya, bukan walad ya. Walad artinya anak. Kalau rajul itu adalah orang dewasa atau remaja. Nah, di sini tambahan penggunaan pertanyaan dengan kalimat man. Yang mana man ini hanya digunakan untuk yang berakal, entah manusia, nama, profesi, dan yang lainnya. Nah, kemudian balik halaman berikutnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ini murojaah yang pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi kosakatanya cukup banyak di sini. Ya, benda, kemudian profesi, kemudian seorang anak tadi, mahasiswa, dan seorang laki-laki dewasa. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau enggak ada, kita lanjut ya. Enggak ada? Ya, lanjut. Halaman berikutnya 10. Perhatikan antara ma dan man. Nah, di sini penggunaannya bagaimana ma, kemudian man bagaimana? Ma hadza, hadza masjidun. Apa ini? Ini adalah masjid. Apa ini? Ini adalah masjid. Kemudian karena dia adalah masjid, maka pertanyaannya menggunakan ma. Tapi kalau man, perhatikan, man hadza, siapa ini? Ini adalah tajir. Tajir artinya apa? Pedagang. Ya, dia adalah ini adalah seorang pedagang. Pebisnis, pedagang ya. Man hadza, siapa ini? Ini adalah pedagang. Kemudian perhatikan hadza kalbun. Ini adalah anjing. Kalbun artinya anjing. Kemudian bawahnya menggunakan pertanyaan. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? Karena ini bukan anjing ya, maka jawabannya la, tidak. Hadza qittun, ini adalah kucing, bukan anjing. Jadi ini apa namanya? Diulang oleh penulis, penggunaan kalimat hamzah yang pertanyaan apakah artinya, kemudian digandengkan dengan isyarat ini. Maka bagaimana penggunaannya seperti ini. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? La, bukan. Hadza kittun, ini adalah kucing. Ya. Kemudian yang berikutnya, hadza himarun, ini adalah keledai. Jangan kedelai lah, keledai. Ini adalah keledai. Jadi keledai itu mirip dengan kuda, tapi dia bukan kuda ya. Dia lebih pendek dan telinganya lebih panjang. Keledai. Kemudian bawahnya pertanyaan yang salah. Ahadza himarun? Apakah ini keledai? La, tidak. Hadza hisanun. Ini adalah kuda. Ini adalah kuda. Kemudian bawahnya wa ma hadza? Dan apa ini? Nah, bukan menggunakan man ya, tapi menggunakan ma karena tidak berakal. Dan apa ini? Hadza jamal. Ini adalah unta. Jamal artinya unta. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kosakata cukup banyak di sini, ya. Masjid, tajir tadi, seorang pedagang. Kalbun, anjing. Kibbun, kucing. Himar, keledai. Hisanun, kuda. Jamalun, unta. Jadi cukup banyak kosakata, ya. Sampingnya, kalau enggak ada pertanyaan lanjut, ini juga murojaah pertemuan sebelumnya. Ma hadza? Apa ini? Hadza dikun. Ini adalah ayam jantan atau ayam jago. Dik artinya ayam jantan. Kemudian, nah, tadi kan sebelumnya menggunakan mak terus ya, karena yang ditanyakan adalah binatang. Setelah ini yang ditanyakan adalah siapa itu atau dia bentuknya adalah seorang manusia. Maka menggunakan kalimat man ya. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun. Ini adalah guru atau pengajar. Guru, pengajar atau dosen itu bahasa Arabnya adalah mudarris. Kemudian bawahnya yang terakhir, ahadza qamisun. Apakah ini baju? La, bukan. Hadza mindilun. Ini adalah sapu tangan. Mindil artinya sapu tangan. Ya. Nah, baru pian baca yang di bawahnya gantian. Ini kan enggak ada baris ya. Maka pian baca kemudian diterjemahkan dengan makna yang benar. Sudah absennya? Kasyful hudur. Kelas katabtunna ya. Sudah? Ya, katabtunna jami'an. Masyaallah. Kasyful hudur ya. Masya Allah sampai 35 lah. Mudahan kau istiqomah. Karena paling susah bahasa Arab itu istiqomahnya. Ya. Tapi ini, oh ya, ada yang belum hadir ya. Ya udah. Iqra, bacalah. Waktub dan tulis. Tapi perintahnya baca saja. Ini kan tidak ada baris, tinggal pian kasih baris atau harokat ya. Kemudian terjemahkan dengan benar. Ummu Qanita nomor 3. Man haza? Haza tabibun. Artinya siapakah ini? Ini adalah tabib, dokter laki-laki. Iya. Bagus. Man hadza? Hadza tabibun. Kemudian berikutnya Ummu Hiros nomor 1. Ya, silakan. Ma hadza? Hadza qalamun. Ya, artinya apa ini? Ini adalah pulpena. Ya, pulpen atau pena, ya. Ummu Salsabila nomor 5. Ahadza kalbun la hadza qittun. Artinya, apakah ini anjing? Tidak, ini kucing. Ya, bagus. Ulun mama pauzan Ustaz, tapi oh, pakai kunyah nama Musalsabila. Oh, ya kah? Kenapa itu dua? Iya, anak pertama. Oh, ya. Jadi kita bukunya ini apa? Kitab kuning ya, kitab gundul pulang. Karena kada baharokat. Sebagian bukunya kada baharokat sebagian hurufnya. Ya, berikutnya Ummu Hanania. Nomor 6. Nomor 6. Ahazadikun? Ya. Naam. Apakah ini ayam jantan? Iya. Ya. Bagus. Kemudian berikutnya Ummu Gania. Ada? Ada? Ya. Nomor 7. Silahkan. Ahaza hisonun la haza jamalun. Baik. Bukan jamal itu, nomor 7. Himarun. Ya, artinya apakah ini kuda? Tidak, ini keledai. Ya. Jadi tanpa harokat pun kita bisa baca ya. Karena sebelumnya sudah banyak contoh-contoh menggunakan hamzah, hadza, la, kemudian nama-nama binatang tadi. Kemudian yang berikutnya Ummu Abid sudah. Mbak Antung Purnama ada? Ada. Nomor 4. Hadza jamalun. Artinya ini unta. Ya, jamal on unta. Ya. Kemudian berikutnya Ummu Azlan, Ummu Zahra. Enggak ada? Tidak ada. Ummu Mahesa. Ada. Nomor 9. Ahaza waladun. Naam. Lanya kada panjang, coba diulang. Lamnya kada panjang, diulang. Ahaza waladun. Ya. Naam. Apakah ini anak laki-laki? Iya. Ya. Kemudian Ummu Bella ada? Ada. Ya, nomor 10. Man hadza? Hadza rajulun. Ya, artinya siapakah ini? Ini adalah laki-laki dewasa. Iya. Ummu Khamsa ada? Belum. Udah Ustaz. Oh, sudah. Ummu Fawas ada? Nomor 2. Belum kan? Ya, nomor 2. Hadza kalbun. Artinya ini adalah pintu. Hah? Bukan. Hadza kalbun. Ini adalah anjing. Ya. Anjing kalbun artinya anjing. Kemudian Ummu Faqih ada nomor 8. Hadza min dilun. Ini sapu tangan. Ya, ini sapu tangan. Nah, pelajaran pertama sudah habis. Yang intinya adalah memutar-mutar isim isyarat yang bentuknya adalah hadza, artinya ini. Nah, bagaimana kalimat hadza ini sebelumnya ditambah dengan pertanyaan. Ada tiga tadi, ada ma yang artinya apa, ma hadza, apa ini. Kemudian diganti dengan hamzah ahadza, artinya apakah ini. Kemudian diganti lagi dengan pertanyaan man yang artinya adalah siapa. Man hadza, siapa ini. Kalau ma' itu digunakan untuk yang tidak berakal, kalau man itu digunakan untuk yang berakal. Kalau hamzah tadi itu digunakan boleh untuk yang berakal atau tidak berakal. Ya. Jadi kalau hamzah tadi boleh digunakan untuk yang berakal atau tidak berakal. Yang ini. Nah, ini boleh untuk berakal atau tidak berakal. Boleh digunakan dua-duanya. Contoh yang berakal, datang seseorang tampilannya tampilan kayak seorang dosen, tapi kita ragu-ragu, lalu kita bertanya, nah, ahadha mudarris, ahadha mudarrisun, artinya apa? Apakah beliau ini adalah seorang guru? Apakah ini seorang guru? Maka jawabannya na'am, hadza mudarris. Nah, bisa juga digunakan untuk yang tidak berakal. Ada binatang ya. Kita ini ragu, ini kucing kah anjing kah? Bisa contoh. Ahadza kittun. Nah. Apakah ini kucing? Oh, sekalinya teganal sedikit. La hadza kalbun. Ini adalah anjing. Intinya hamzah ini bisa digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Kitun tidak berakal, mudarris berakal. Nah, sampai di sini pelajaran pertama bisa dipahami. Yang lain insyaallah ya. Yang belum paham bisa ditanyakan kepada yang paham. Nah, kemudian baru kita masuk ke pelajaran kedua. Masuk pelajaran kedua. Isim isyarat lagi, tetapi isim isyarat yang menunjukkan jauh, makna jauh, ya. Nah, misalnya anak kita halus ya, 5 tahun misalnya, melihat binatang terbang di udara, kan jauh ya, terbang misalnya jauh. Nah, maka dia bertanya, apa itu? Bukan apa ini ya, karena dia aja jauh. Nah, apa itu? Itu bahasa Arabnya adalah zalika. Halaman berapa? Halaman 12. Zalika artinya itu. Isim syarat yang berikutnya adalah zalika, yang artinya itu. Ini digunakan untuk isyarat yang jauh. Ana di sini 100 meter ada seseorang. Ya, ada seseorang. Lalu ana bertanya kepada Abdurrahman, "Man dzalika?" Man dzalika? Artinya apa? Siapa itu? Ya, siapa itu? Man dzalika? Siapa itu? Ya, karena zalika ini dipakai untuk isyarat yang jauh, bukan hadza. Kalau hadza dekat ini, kalau itu jauh. Nah, man zalika, siapa itu? Ya. Nah, perhatikan contohnya. Siapa yang mau baca? Silahkan. Yang mau baca, yang belum. Mbak Ratna ada? Ya, silakan baca. Ad-Darsuthani pelajaran kedua. Ad-Darsuthani pelajaran kedua, ya. Ma zalika, zalika najmun. Ya, terus. Semua kah, Ustaz? Kada, nanti di stop. Oh, artinya. Kada diartikan bahasa baca Arabnya aja. Haja masjidun, ya. Wajalika baitun, ya. Terus. Haja hisonun, ya. Wajalika himarun. Ya, cukup. Gantian. Ummu Elfata sudah. Ummu Syeril. Azalika kalbun, la zalika kitun. Kitun. Kitun. Ya. Mazalika. Zanya panjang. Mazalika. Ya. Zalika sarirun. Zalika sarir. Zalika syarirun. Ya, cukup. Cukup sini ya. Jadi za ini, isim isyarat ini, dia dibaca panjang. Dibaca pan, makanya ulun isya apa? Tuliskan seperti ini. Ini menunjukkan dia dibaca panjang. Ya. Jadi salah kalau menulis zalika seperti ini. Nah, salah. Salah gue. Yang benar gimana? Tanpa ada ini. Tapi dia dibaca apa namanya? Ada benderanya. Nah. Sama seperti hadza. Kalau hadza seperti ini salah. Yang benar tapi dia panjang. Nah. Ini yang benar penulisan yang benar. Hadza dan dzalika. Nah, jadi kalau hadza artinya ini yang menunjukkan dekat parak sekitar kita, kalau zalika itu menunjukkan jauh, makanya artinya adalah itu. Contoh malam-malam kelap-kelip lalu jar anak kita mazaliknya menunjuk ke arah bintang. Mazalik apa itu mak jarinya. Lalu jar kita zalika najmun artinya apa? Itu adalah bintang. Mazalik apa itu? Bukan manzalik ya, karena ma digunakan untuk yang tidak berakal. Apa itu? Itu adalah bintang. Kemudian berikutnya hadza masjidun. Nah, kayak ulun, ini adalah masjid. Lalu ulun menunjuk ke sana ada sebuah rumah. Wa dzalika baitun. Dan itu adalah rumah. Karena dia jauh. Hadza karena ulun sudah di dalam masjid, hadza masjid wa dzalika baitun. Kemudian, nah contoh yang berikutnya hadza hisanun wa dzalika himarun. Contoh ada kuda di dekat ulun. Di seberang sana ada keledai. Lalu jar ulun, ini kuda itu keledai. Ini kuda itu keledai. Kemudian nah, dia bertanya ada binatang, jauh binatangnya. Adzalika kalbun? Apakah itu anjing? Ternyata la, tidak. Dzalika kittun. Itu adalah kucing. Tapi kita ngomongnya jauh. Kucing tersebut ya jauh. Kalau parak, hadza jadinya ini ya, tapi dia jauh. Kemudian kasur ya. Madzalik? Apa itu? Kita tunjuk tempatnya jauh. Apa itu? Zalika sarirun. Itu adalah kasur atau ranjang. Jadi zalik ini adalah artinya itu yang menunjukkan isyarat yang jauh. Itu poinnya. Menunjukkan isyarat yang jauh. Nah, yang kita sebutkan tadi ini adalah pertanyaan kepada yang tidak berakal. Kemudian baru yang berakal. Perhatikan, ya baca yang berikutnya. Ummu Yasar, ada? Baca yang di atas. Menggunakan man. Halaman 13. Man haza wa man zalika. Ya. Haja mudarisun. Ya. Wa zalika imamun. Ya, sebutin lagi. Ma. Ma zalika. Zalika hazarun. Ya. Nah, jadi man hadza wa man zalika. Siapa ini? Nah, berarti ada orang di dekat kita. Ini siapa, yuk? Wa man dzalika dan itu siapa? Kita tunjuk orang lain yang jauh. Ada orang di dekat kita, kemudian ada orang yang jauh dari kita. Lalu kata kita, man hadza? Ini siapa? Wa man dzalik dan itu siapa? Nah, perbedaannya adalah kalau hadza parak, man hadza siapa ini, wa man dzalika dan itu siapa. Lalu dijawab, hadza mudarrisun, ini seorang guru. Wa dzalika imam, dan itu seorang imam. Ada Farhan misalnya di sana di luar pintu. Ada di sini misalnya Ustaz Khairullah. Man hadza? Lalu ada yang bertanya, siapa ini? Hadza mudarris, ini seorang guru atau ini guru. Wa dzalika imam, dan itu adalah imam. Jadi bedakan antara penggunaan dekat dan penggunaan jauh. Kalau hadza dekat, kalau dzalika jauh. Kemudian madzalik, apa itu? Karena ditanyakan yang bukan berakal, maka digunakan kalimat ma, ya. Madzalik, apa itu? Dzalika hajarun, itu adalah batu. Hajar artinya batu. Ya. Tapi istri Nabi Ibrahim bukan batu artinya. Karena ha, pakai ha bukan pakai ha. Hajar, ya, bukan hajar. Tapi bahasa Indonesia enggak dibedakan antara ha besar dan ha kecil. Kemudian, nah, kosakata yang baru tadi apa, hajar artinya batu. Yang berikutnya adalah hadza sukkarun wa dzalika labanun. Di parak ulun ada wadah yang isinya adalah gula. Lalu kata ulun, hadza sukkar, ini adalah gula. Sukkar, gula. Bahasa Inggrisnya apa? Sugar. Kadang bahasa Inggris itu serapan dari bahasa Arab. Sama seperti sobi, bayi, baby, bahasa Inggrisnya. Hadza sukkar, ini adalah gula. Ya. Wadzalika, dan ulun tunjuk wadah yang lain. Wadzalika laban, dan itu adalah susu. Laban artinya susu. Sukkar, gula, laban, susu. Ya. Sudah? Baru latihan. Latihannya tanpa ada harokatnya. Jadi pian harokatkan sendiri. Kita belajar kitab gundul, ya. Kitab kuning gundul pulang. Berikutnya Ummu Afif sudah, Ummu Fadil. Nomor 2. Iqra waktub, ya. Bacalah dan tulis. Nomor 2 pian baca saja dan terjemahkan. Nomor 2. Man zalika, zalika ima. Ya, ima. Imama. Ima barisnya apa? Ima. Harokat akhirnya ima. Ima. Ima. Mun, ya. Imamun. Ima. Ya, coba diulang. Man zalika, zalika imamun. Ya, artinya. Siapa ini? Bukan ini, zalik. Zalik. Siapakah ini? Salah. Oh, siapa jelas. Itu? Iya, nggih. Siapa itu? Nah. Itu? Itu. Ya. Itu adalah imam. Itu adalah imam. Itu adalah imam. Imam di sini bukan ngaran, ya, tapi profesi, imam masjid. Atau imam musalla, bukan ngaran orang, ya, tapi profesi. Ya, siapa itu? Itu adalah imam. Kalau bahasa Banjarnya, siapa tuh yuk, ya, itu imam, jar. Nah, itu adalah man dzalika, dzalika imam. Kemudian Ummu Rikoni, nomor 1. Bismillah. Haja sukarun, ya. Wazalika laban. Laba? Laban. Pakai tanwin, laba? Laban. Labanun. Labanun, ya. Haja sukarun, wazalika labanun. Ya, artinya apa? Ini ini gula dan ini susu. Bukan. Zalik bukan ini. Itu susu. Iya, ini adalah gula dan itu adalah susu. Iya. Kemudian nomor 4 ya. Nomor 4 Ummu Abdurrahman ada? Ya, nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 ini angkanya bahasa Arab. Ya, silakan. Ma haza haza hajarun. Ya, artinya apa ini? Ini batu. Ya, ini batu ya. Ini batu ya. Nomor 3. Mbak Lida ada? Ada? Mbak Lida ada? Ada. Ya, silakan nomor 3. Adzalika kitun. Ya. La zalika kolbun. Bukan kolbun, kolbun hati. Ah. Kalbun. Ya. Kal bun, artinya apa? Apakah itu kucing? Ya, bagus. Bukan. Ya. Itu anjing. Ya. Apakah zalika itu kittun kucing? Apakah itu kucing? La, bukan atau tidak. Zalika kalbun, itu adalah anjing. Kalau kalbun pakai ko artinya hati. Kalau ka anjing. Ya. Maka jangan salah ya. Anta kalbi jar. Anda mengucapkan kamu hatiku tapi pakai kaf. Anta kalbi, jadi engkau anjingku, kan salah ya. Parah jadinya. Nah, al-kalimatul jadidah, kalimat-kalimat yang baru atau kosakata yang baru. Nah, tadi apa? Satu, imam. Profesi ya, seorang imam. Hajar, batu. Hajar, batu. Sukkarun, gula. Laban, susu. Ini kosakata yang baru. Nah, jadi kita belajar pelajaran satu dan pelajaran kedua isim isyarat. Isim atau kalimat yang menunjukkan isyarat. Hadza isyarat dekat, zalika isyarat jauh. Hadza artinya ini, zalika artinya itu. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ya, silahkan ada pertanyaan. Ada? Kalau kada kita teruskan. Masih tabal nah. Ini kalau diterjemahkan tabal benar ini. Karena bahasa Arab itu kalau diterjemahkan panjang. Enggak ada? Lanjut latihan ketiga ya. Pelajaran ketiga. Nah, pelajaran ketiga ini ad-darsus tsalitsu, pelajaran ketiga. Ini tentang penggunaan kalimat yang pakai alif lam atau pakai tanwin. Nah, kan sebelumnya ulun sebutkan bahwa ketika kalimat itu pakai alif lam, pasti dia juga bisa bertanwin. Nah, ketika kalimat itu pakai alif lam, maka dia pasti boleh juga bertanwin. Contoh al-kitabu, buku ya. Al-kitabu. Salah. Al-kitabu. Ini pakai alif lam. Maka dia juga boleh pakai tanwin, kitabun. Nah. Maka tidak boleh sampai hari kiamat kitab ini dia pakai alif lam dan juga pakai tanwin. Kalau misalnya al-kitabun salah. Kedua jagaunya karakawa. Alif lam ada, tanwinnya ada, enggak bisa. Bisa al-kitabu atau kitabun. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, kemudian tentang alif lam sedikit melebar karena ini banyak juga yang salah ya. Alif lam itu ada namanya alif lam al-qamariyah dan ada alif lam asy-syamsiyah. Alif lam di semua kalimat itu ada yang namanya al-qamariyah, alif lam al-qamariyah dan ada alif lam asy-syamsiyah. Syamsiyah ya. Nah, nanti ulun jelaskan apa itu qamariyah. Qamariyah dan ada asy-syamsun ya, syamsiyah. Nah. Jelas ya? Al-qamariyah asy-syamsiyah. Ada ngaran perempuan qamariyah ada, syamsiyah juga ada. Apa yang disebut dengan alif lam qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah? Alif lam al-qamariyah itu lamnya dibaca sukun. Lamnya dibaca sukun seperti al-qalamu. Al-qalamu. Lamnya dibaca sukun. Seperti al-kitabu. Lamnya dibaca sukun. Al-ilmu, lamnya dibaca sukun. Lamnya dibaca sukun. Nah, maka disebut alif lam al-qamariyah. Yang berikutnya asy-syamsiyah, lamnya tidak dibaca, tetapi huruf setelahnya ditasydidkan. Diulang, asy-syamsiyah adalah lamnya tidak dibaca, tetapi huruf setelahnya ditasydidkan seperti al seperti asy-syamsu ya, artinya matahari. Nah, ini lamnya tidak dibaca tetapi huruf setelahnya ditasydidkan, bukan al-syamsu salah, al-syamsu salah tetapi asy-syamsu. Yang berikutnya apalagi al ta'atna, at-ta'ibu, huruf ta' ya, at-ta'ibu, orang yang bertaubat, maka dibaca tasydid. Salah kalau dibaca al-ta'ibu, tetapi at-ta'ibu, lamnya tidak dibaca tapi huruf setelahnya dibaca tasydid. At-ta'ifu, ta'if, al-ta'if ya, yang benarnya adalah at-ta'if ya. Dia pakai tasydid huruf setelah lamnya. Lamnya tidak dibaca tetapi huruf setelahnya adalah tasydid. Ini dinamakan alif lam syamsiyah. Nah, bisa dipahami? Jadi membacanya salah kalau al-syamsu, al-ta'ibu, al-ta'ifu salah tetapi ditasydidkan. Asy-syamsu, at-ta'ibu, at-ta'ibu atau contoh yang lain az-zaitun, wat-tini waz-zaitun. Nah, za juga zaitun ya. Nah, za-nya pakai tasydid. Salah kalau wat-tini wal-zaitun tetapi waz-zaitun. Waz-zaitun ya, enggak usah. Nah, waz-zaitun. Nah, ini apa namanya pembagian alif lam yang perlu dibahas karena untuk membenarkan bacaannya ketika membaca lam ya. Kadang orang salah ya, al-syamsu itu salah karena syin itu harus ditasydidkan, asy-syamsu, at-ta'ibu, at-ta'ifu, az-zaitun. Yang di atas lamnya dibaca sukun, al-qalamu, al-kitabu, al-ilmu ya, dan seterusnya. Ini yang dinamakan alif lam qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Bisa dipahami ya? Iya. Kemudian baca, siapa yang mau baca berikutnya? Mbak Lida sudah. Ummu Fitriah ada? Ummu Fitriah ada? Ada. Baca ad-darsus tsalitsu, pelajaran ketiga. Ya, silakan. Ad-darus salisu. Ad-darus salisu. Ad-darus salisu. Ya, agak susah. Baca Ad-dar. Bawahnya langsung. Baca bawahnya baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Ya. Kitabun al-kitabu. Ya. Qalamun al-qalamun. Qalamun al-qalam. Al-qalamu. Ya. Qalamun al-qalamu. Ya. Jamalun al-jamalu. Ya. Baitun bisa pakai tanwin dan bisa pakai alif lam al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Baitun artinya rumah. Qalam artinya pena atau polpen. Kitabun buku atau kitab. Jamalun onta. Iya. Nah, perhatikan gambar di bawah ya, gambar di bawah. Nah, al-qalamu maksurun. Artinya adalah polpen itu patah. Maksur itu bisa maknanya patah atau hancur ya. Tetapi di sini lebih tepatnya maknanya adalah patah. Nah, perhatikan. Contoh al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Nah, di sini dimulai dengan pakai alif, alif lam. Nanti ulun jelaskan. Kemudian kalimat yang kedua diakhiri dengan tanwin. Paham dulu? Kalimat yang pertama diawali dengan alif lam, kalimat kedua diakhiri dengan tanwin. Maka maknanya sempurna. Jadi kita terjemahkan pulpen itu patah. Pulpen itu patah. Nah, contoh yang lain ada enggak di situ? Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Maftuh artinya terbuka. Ini juga sama, dia pakai alif lam kalimat yang kedua. Kalimat yang pertama, sedangkan yang kedua pakai tanwin. Nah, perhatikan lagi di kalimat dua contoh ini, ketika kita membuat apa namanya, ketika kita memulai menulis atau menulai atau memulai apa namanya berkata tentang sesuatu, kemudian kalimat tersebut, kalimat yang kita ingin ucapkan pertama kali adalah kalimat tersebut, dia bisa pakai alif lam atau pakai tanwin, ya. Maka kalimat tersebut kita buka dengan pakai alif lam. Jadi kalimat tersebut kalau kita ingin berbicara, di depan ulun ada pulpen. Ya, di depan ulun ada pulpen dan pulpen ini misalnya baru, ya. Pulpen ini baru. Lalu jar ulun ketika ketika memulai hendak berbicara, kata ulun, pulpen ini baru. Pulpen ini atau pulpen ini, pulpen itu baru ya. Pulpen itu baru. Nah, contohnya pulpen itu baru. Nah, maka bisa menggunakan langsung saja al-qalamu jadidun. Al-qalamu baru artinya jadid. Pulpen itu baru ya. Tidak perlu memakai kalimat isyarat. tidak perlu memakai kalimat isyarat. Contoh misalnya di sini ada pulpen. Nah, kata ulun, pulpen itu baru, kata ulun. Ulun pandiran lawan Abdurrahman, pulpen itu baru. Nah, ketika ulun memulai ucapan dengan pulpen itu baru, pulpen itu bahasa Arabnya adalah kolam, baru bahasa Arabnya jadid, ya. Maka kalimat yang pertama pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin. Maka maknanya sempurna. Pulpen itu baru. Nah, bisa dipahami dulu? Bisa? Jadi ini apa namanya? Ketika kita memulai pembicaraan dan kalimat yang kita pakai itu adalah bisa bertanwin dan bisa pakai alif lam, maka kalimat yang pertama adalah dia pakai alif lam. Kalimat kedua dia harus pakai tanwin. Maka maknanya sempurna sudah. Pulpen itu baru. Kemudian pintu itu terbuka. Atau al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Ulun melihat ada pulpen patah dua, lalu kata ulun, al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Nah, jadi di sini maknanya sudah sempurna dan bisa kita memakai isim isyarat atau tanpa memakai isim isyarat. Bisa kalau kita pakai isim isyarat, dzalikal qalamu maksurun. Dzalikal qalamu maksurun. Pulpen itu hancur atau patah. Atau kita juga bisa tanpa memakai kalimat dzalika langsung, al qalamu maksurun, pulpen patah, atau pulpen itu patah. Kalimat yang berikutnya bawahnya, al waladu jalisun. Nah, perhatikan kalimat yang pertama pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin. Kita melihat seorang anak duduk, ya. Lalu kata kita al waladu jalisun, anak itu duduk. Maka kalimat yang pertama pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin. Maka maknanya sudah sempurna. Kalimat yang kedua, wal mudarrisu waqifun. Dan seorang guru itu waqif, berdiri. Apa namanya? Anak itu duduk dan gurunya berdiri. Al mudarrisu dan guru waqifun, berdiri. Nah, jadi di sini kalimat yang pertama pakai alif lam, kalimat yang kedua pakai tanwin. Contoh di Al-Qur'an, wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Allah pakai tanwin jelas. Alimun pakai tanwin. Nah, wallahu alimun hakim. Wallahu alimun. Nah, di sini maknanya sempurna dan Allah Maha mengetahui, Alim Maha mengetahui. Contoh yang lain apa? Muhammadun, enggak bisa ya. Contoh yang lain di situ tadi al-waladu jalisun. Kebanyakan al-waladu jalisun. Nah, ya. Anak itu duduk. Artinya anak itu duduk. Kalimat pertama pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin. Contoh ada misalnya keranakan duduk di situ. Lalu kata kita al-waladu jalisun. Anak itu duduk atau seorang anak itu duduk. Nah. Ini tentang penggunaan kalimat pakai alif lam. Ya. Ya, silakan ada pertanyaan dulu. Masalah ini ya, masalah pelajaran ketiga, penggunaan kalimat pakai alif lam dan kalimat yang kedua pakai tanwin. Ya, silakan kalau mau ada pertanyaan, silakan. Nah, seandainya dua-duanya kalimat ini pakai alif lam, maka maknanya tidak sempurna. Maka maknanya tidak sempurna. Contoh al-babul maftuhu, itu maknanya tidak sempurna. Kalau kita terjemahkan yang dua-duanya pakai alif lam seperti al-babul maftuhu, maka kita terjemahkan seperti ini. Pintu yang terbuka itu apa? Jadi enggak sempurna maknanya. Seandainya kita pakai alif lam dua-duanya, contoh di sini ya. pakai alif lam dua-duanya. Lalu terjemahnya dia tidak sempurna, maka kita terjemahkan dengan pintu yang terbuka itu apa? Harus ada kata sambungnya. Bisa dipahami enggak? Contoh misalnya pintu yang terbuka itu pecah, hancur. Pintu yang terbuka itu pecah. Maka kalimat yang kedua ini pakai tanwin. Pusing? Kata segini. Intinya adalah kalimat yang pertama pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin, maka maknanya sempurna, al-babu maftuh, pintu itu terbuka. Nah, kayak itu. Al-waladu jalisun, anak itu duduk. Al-qalamu jadidun, pintu apa? Pulpen itu baru. Al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Kita sudah paham bahwasanya pulpen itu patah. Nah, ada pertanyaan? Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Silakan. Atau yang mewakili sepupu-sepupu misalnya, ada yang mewakili silakan. Jadi ini apa namanya? Penggunaan kalimat, ya, penggunaan kalimat kalau kita ingin membuka percakapan atau menulis tulisan berbahasa Arab. Maka kalimat yang pertama pakai alif lam, kalimat yang kedua pakai tanwin. Maka maknanya sudah sempurna. Contoh misalnya seorang guru itu tidur, seorang ustaz itu tidur. Bahasa Arabnya apa? Al-ustadzu naimun. Ustaz itu guring. Contoh misalnya yang lain, apalagi? Rumah itu baru. Rumah itu hanyar. Bahasa Arabnya al-baitu jadidun. Contoh yang lain, pasar duit itu banyak. Duit itu banyak nahjar. Kita melihat tumpukan duit, lalu kata kita, duit itu banyak. Bahasa Arabnya apa? Duit bahasa Arabnya apa? Fulus, ya kata bapak. Banyak bahasa Arabnya apa? Banyak, kathir. Al-fulusu kathirun. Duit itu banyak. Kita melihat tumpukan duit di masjid, duit wakaf, ya. Kemudian kata kita, duit itu pang banyak pinanya. Lalu kita terjemahkan bahasa Arab, al-fulusu kathirun. Duit itu banyak. Kalimat pertama pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin. Nah, itu dulu ya, bisa dipahami? Maka maknanya sempurna. Ya, maka maknanya sempurna. Nah, baru contoh satu-satu yang agak panjang dikit, tapi maknanya sama. Kalimat pertama pakai tanwin, kalimat pertama pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin. Nah, perhatikan, silakan baca nomor satu ya, bergantian. Yang belum siapa? Mbak Rizka, ada? Ustaz, ya. Sudah parak jam 10. Ya? Sudah parak jam 10. Oh iya. Itu anak-anaknya sudah anak pulak belikah? Teleponin ustazahnya. Kan kita sampai jam 10 lah. Paling sekitar 8 menit lah habis. Ya? Kita tunggu sampai jam 10 kah? Jam 10 lah, masih ada 8 menit lagi. Ya. Sempat, insyaallah sempat. Supaya semuanya empat membaca. Mbak Rizka tadi silakan baca nomor 1. Al-kitabu jadidun wal kalamu qadimun. Ya. Berikutnya nanti ulun jelaskan nomor 2. Mbak Sekarsih ada nomor 2, silakan. Bismillah. Al-karisun. Nomor itu nomor 3, nomor 2 sampai 3. Al-himar itu himar. Itu harokatnya terbalik gitu. Al-himaru. Pakai imaru, ya. Sogiru, ya. Sogirun, sogirun, ya. Walhason, hisonu, walhisanun, kabirun. Ya. Nomor 3, Mbak Yunita. Al kursiyu maksurun. Ya. Nomor 4, Mbak Desi. Ada? Ya, al-mindilu wasikhun, ya. Al-mindilu wasikhun, ya. Terakhir nomor 5, Ummu Az-Zahra. Itu al-ma'u, ya. Itu huruf hamzah. Itu kabur. Bismillah. Al-ma'u baridun. Ya, al-ma'u baridun. Nah, sampai nomor 5 aja kita jelaskan. Nomor 1. Perhatikan. Al-kitabu jadidun. Bahinak dulu. Artinya adalah kitab itu baru. Lalu kita sambung lagi, maka kalimat yang berikutnya pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin. Bisa dipahami? Nah, al-kitabu jadidun, kitab itu baru. Lalu kata kita menunjuk ke pulpen, wal-qalamu jadidu, wal-qalamu qadimun. Dan pulpen itu lama, qadim itu lama, bahari. Artinya kada hanyar. Al-kitabu jadidun, kitab itu baru, wal-qalamu qadimun, dan pulpen itu lama. Artinya tidak baru, lawas sudah. Perhatikan, al-kitabu pakai alif lam, kemudian temannya sehingga dia maknanya sempurna pakai tanwin. Makanya kalau kita alkitab ini kita hilangkan kawannya jadid tadi, maka maknanya tidak sempurna. Nah, jadi contohnya tadi alkitabu jadidun, ya. Alkitabu jadidun, ya. Alkitabu jadidun. Artinya adalah buku itu baru. Nah, seandainya kalimat jadid ini kita hilangkan, cuma kitab saja, maka maknanya tidak sempurna. Kitab itu apa? Nah, kemudian kita pasangkan dengan penyempurnanya, yang penyempurnanya dia harus pakai tanwin. Kitab itu baru maknanya sempurna. Contoh yang berikutnya setelahnya, wal qalamu jadidun, sama. Dan pulpen. Nah, kalau seandainya cuma ini, dia maknanya enggak sempurna, maka kita tambah penyempurnanya, yang penyempurnanya harus pakai tanwin di kalimat ini, ya. Wal qalamu qadimun, dan pulpen itulah lama. Kemudian nomor 2, al himaru saghirun, keledai itu kecil, masih anak-anak, halus. Lalu kata kita al himaru saghirun, keledai itu kecil. Wal hisanu kabirun, dan kuda besar. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Jadi kalimat yang pertama himar dan hisan harus pakai alif lam, penyempurnanya harus pakai tanwin. Ya. Contoh yang ketiga, al kursiyu maksurun. Kursi itu patah, hancur. Diudak kenanakan, ditendang-tendangnya patah. Nah, lalu kata kita al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Nomor 4, al-mindilu wasikhun. Nah, ini kalau kita gunakan di kalimat-kalimat yang lain. Al-mindil artinya apa? Sebelumnya tadi ada sapu tangan. Wasikhun artinya kotor, rigat atau kotor. Sapu tangan itu kotor. Nah, kalau kita balik, sapu tangan itu bersih, bahasa Arabnya apa? Bersih. Bersih bahasa Arabnya nadhifun. Nadhif pakai dha, nadhif. Itu ya. Nah, nadhifun. Ini huruf dha. Nah, ya. Al-mindilu nadhifun. Nah, sapu tangan itu bersih. Bersih. Ya. Nomor terakhir, nomor 5 sampai di sini ya, jam 10 sudah. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Barid artinya dingin. Nah, kalau panas bahasa Arabnya adalah harun. Jadi al-ma'u harun, air itu panas. Kalau dingin al-ma'u baridun. Yang pertama pakai alif lam, yang kedua pakai tanwin. Maka maknanya sempurna. Nah, sampai di sini nomor 5 ada pertanyaan. Ini penggunaan kalimat yang pakai alif lam kapan kita gunakan, yang pakai tanwin kapan kita gunakan. Kalau kalimat tersebut kalau kita ucap pertama kali maka pakai alif lam, kemudian pasangannya yang menyempurnakan maknanya maka harus pakai tanwin. Ini pelajaran secara umum seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi, seandainya kalau kita ingin mengucapkan banyu itu panas atau banyu itu dingin dah. Lalu ujar kita maun barid, nah itu salah. Maun dua-duanya pakai tanwin, maun baridun salah atau al-maul baridu juga salah. Maknanya enggak sempurna. Tapi kalau sempurna, yang pertama harus pakai alif lam, yang kedua harus pakai tanwin. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Nah, baru maknanya sempurna. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah jam 10. Amun kada ulun yang bertanya. Tadi yang ini apa namanya? Buku tadi data aja. Siapa yang belum punya ya, nanti di apa namanya dipesankan ya. Itu tadi apa toko bukunya di Banjar kah, di luar Banjar kah? Di Banjar. Omhat juga. Terus kalau mesannya di luar. Oh iya. Ya, jadi diharapkan semuanya punya bukunya ya, punya bukunya. Kalau ya. Jadi kalau punya bukunya nyaman kalau mengartikan. Jadi kalau kita artikan langsung di bukunya saja. Kalbu langsung kita artikan anjing, himar, keledai ya. Tanpa di buku tulis enggak, langsung di bukunya langsung. Jadi paham. Jadi buku ini seandainya pun kita kada sampai tamat, minimal insyaallah bisa diwariskan ke anak kah, keluarga kah. Ke ini karena buku ini rata-rata itu dipelajari di pondok-pondok. Entah pondok tradisional atau pondok modern, buku ini. Jadi simpan aja ya, walaupun misalnya kalau sampai tamat qadarullah misalnya, simpan saja siapa tahu nanti kita bisa wariskan kepada anakkah, sepupukah, keluargakah, karena ini buku ini rata-rata dipelajari di pondok-pondok di Indonesia. Entah tradisional atau modern. Nah, di Bakkah pun juga belajar ini. Durusul Lughah untuk bahasa, percakapan bahasa Arabnya ya. Yang dipakai adalah buku-buku ini. Ya. Ada pertanyaan? Ya, sudah. Anak-anak pian sudah mulai di SD itu tah. Madangi mamanya. Ya, sampai di sini ya, semoga bermanfaat. Salah khilafulun mohon maaf. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya dan mudah-mudahan pertemuan berikutnya semua sudah ada buku jadi nyaman kita mengajar. Ya, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.